Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pada kesempatan kali ini insyaAllah ta'ala kita akan membahas bab yang ke-36. Bab yang ke-36 yaitu babu maja'a firriya. Ay, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ay, ma ja'a fihi minal wa'idi wa bayani annahu syirkun yuhbitul amala alladhi khalatahu. Itu bab apa-apa yang datang penjelasannya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, yang menunjukkan akan ancaman dan penjelasan bahwasanya riya termasuk dari kesyirikan yang dapat menghapus amalan yang tercampur dengannya. Pada bab ini insyaAllah ta'ala ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah makna dari riya serta perbedaan antara riya dengan sum'ah. Kemudian yang ketiga adalah pembagian riya dan hukumnya. Serta yang keempat, poin yang keempat adalah khatru riya, yaitu bahaya dari riya. Kemudian poin yang kelima adalah hukum atau keadaan suatu amalan yang dia tercampur riya. Jadi poin yang kelima yang kita akan bahas adalah hukum atau keadaan suatu amalan yang tercampur riya. Kemudian poin yang keenam adalah min turuki ilaji riya. Di antara cara-cara menghilangkan atau mengobati rasa riya yang muncul di dalam hati kita. Kemudian poin yang ketujuh adalah di antara cara-cara mengikhlaskan amalan dari riya. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ke-9 atau yang ke-8 adalah penjelasan dalil. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya itu kitab Tauhid. Sebelum kita menjelaskan hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya syarat diterimanya suatu amal ada dua. Yang pertama adalah ikhlas dan ittiba atau mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang amalan tidaklah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya dia melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mendefinisikan al-ikhlas di antaranya yang pertama, di antara definisi ikhlas yang diberikan oleh para ulama adalah tasfiyatul a'mali an mulahadhatil makhluk. Tasfiyatul a'mali an mulahadhatil makhluk. Itu membersihkan amalan-amalan dari pandangan makhluk. Di antara definisi ikhlas yang diberikan oleh para ulama adalah tasfiyatul a'mali an mulahadhatil makhluk, yaitu membersihkan amalan-amalan dari pandangan manusia. Dan juga ada yang mendefinisikan ikhlas adalah tasfiyatul a'mal min kulli syai'in, yaitu membersihkan amalan-amalan dari segala sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pula yang mendefinisikan ikhlas adalah nisyanun nadhari ilal makhluk wa dawamun nadhari ilallah. Nisyanun nadhari ilal makhluk wa dawamun nadhari ila Allah, itu melupakan pandangan makhluk dan senantiasa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ikhlas inilah yang merupakan lawan dari riya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan definisi atau makna dari riya. Dan dikatakan di dalam sebuah kitab, yaitu kitab yang dipakai oleh Salafiyah Wusta atau tingkat SMP di Arab Saudi, di dalam kitab tersebut, ya di dalam kitab tersebut ada suatu muqaddimah yang sangat bagus tatkala menjelaskan bab yang mulia ini. Dikatakan di dalam kitab tersebut, ar-riya'u khulqun damimun. Riya itu adalah akhlak yang sangat tercela. La yasduru illa min qalbin jahilin bi'azamatillahi ta'ala wa jalalihi. Yang mana riya ini tidaklah muncul kecuali dari hati yang jahil, yang bodoh akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang dia benar-benar mengagungkan Allah dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya tatkala dia beramal, semata-mata dia tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengharapkan pujian dari manusia atau tidak melakukan riya. Sehingga riya ini tidaklah muncul kecuali dari hati orang yang jahil akan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga jahil dari hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi semata. Dan pula dia jahil atau ghafil, lalai terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa balasan yang sangat agung, yang sangat besar, li'ibadihil mukhlasin, bagi hamba-hambanya yang ikhlas. Masalah riya ini suatu permasalahan yang memang harus sering kita pelajari. Karena berapa banyak di antara kita yang mungkin ngerti, paham bahwasanya riya mengharapkan pujian tatkala kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu keharaman, bahkan termasuk dari kesyirikan yang asgar. Tapi kenyataannya sangat-sangat sulit bagi kita untuk menghilangkan perasaan ini. Dikarenakan memang tabiat manusia itu suka dipuji. Ya, tatkala tabiat manusia suka dipuji, maka dari sisi situlah syaitan atau iblis melihat celah kelemahan diri kita. Sehingga dia masuk. Ya, dia masuk ke dalam celah ini, itu tabiat dasar manusia yang suka dipuji. Yang sangat dikhawatirkan apabila dia suka dipuji terkait dengan ibadah yang dia lakukan. Dan inilah kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah kita, walaupun kita tahu bahwasanya riya ini adalah suatu perkara yang haram, bahkan kita ngerti termasuk dari kesyirikan yang asghar, tapi sangat sulit sekali bagi diri kita ya untuk menepis rasa riya yang datang kepada kita. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama, dia mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang paling keras usaha dia untuk menghilangkan perasaan riya di dalam hatinya. Ya, karena yang namanya hati ini selalu berbolak-balik. Kemudian kita bahas langsung poin yang pertama, itu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid sangat jelas sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwasanya munasabatu hadzal bab di kitab Tauhid, beliau mengatakan hubungan bab ini dengan kitab Tauhid bahwasanya anna fihi bayana naw'in min anwa'i syirkil asghar, bahwasanya di dalam bab ini menjelaskan salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang asghar, yaitu ar-riya. Yang mana sebagaimana kita ketahui, dan ini sering sekali diulang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tatkala menjelaskan hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, bahwasanya kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalamnya menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan lawan dari tauhid yang dapat menafikan aslu tauhid berupa kesyirikan yang akbar, atau dapat mengurangi kesempurnaan tauhid dari kesyirikan-kesyirikan yang asghar. Oleh karena itulah pembahasan riya dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yang mulia, yaitu kitab Tauhid, karena riya ini termasuk dari kesyirikan yang asghar secara hukum asalnya, walaupun nanti bisa berubah menjadi syirik akbar, ya, yang dia dapat menafikan kesempurnaan tauhid pada diri seseorang jika syirik asghar, dan dapat menafikan aslu tauhid pada diri seseorang jika riyanya tersebut sampai pada derajat syirik yang akbar. Kemudian poin yang kedua adalah tentang makna dari riya. Dijelaskan pula oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwasanya riya secara bahasa lugatan idharu syai lil ghairi liyarahu, itu menampakkan sesuatu kepada orang lain untuk agar orang tersebut melihatnya. Ini riya secara bahasa, menampakkan sesuatu kepada orang lain agar orang tersebut melihatnya. Kalau dalam perkara-perkara dunia, maka ini tidaklah begitu bermasalah, dengan catatan tidak ada unsur kesombongan di dalamnya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan jika dia menampakkan sesuatu kepada manusia terkait dengan ibadah yang dia lakukan agar manusia melihatnya. Dan inilah merupakan definisi riya secara syar'i. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, yaitu idharu ta'ati lil ghairi liyarahu an-nasu wa liyahmaduhu. Itu menampakkan ketaatan kepada orang lain. Jadi riya secara syar'an adalah menampakkan ketaatan kepada orang lain agar orang tersebut melihatnya dan memujinya. Maka dari definisi riya ini dapat kita ambil kesimpulan, suatu amalan itu dikatakan riya yang pertama jika yang dia tampakkan kepada orang lain adalah berupa ketaatan, berupa ibadah. Kalau seandainya yang dia tampakkan bukan ibadah, maka tidak termasuk dari riya. Seperti kita mungkin pakai baju baru, kita pakai baju baru dengan tujuan agar orang-orang melihat kita. Kita pakai jam tangan baru tujuannya agar orang-orang melihat kita. Maka ini tidak termasuk dari riya. Yang termasuk dari riya itu jika dia menampakkan amalan ketaatan kepada orang lain. Dan yang kedua tujuannya adalah agar orang lain tersebut memujinya. Agar orang lain tersebut memujinya. Tapi kalau seandainya seseorang dia menampakkan suatu ibadah, tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan pujian manusia, namun dia tujuannya agar manusia mencontohnya, maka ini tidak termasuk dari riya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Rasulullah menampakkan tata cara salat kepada para sahabat agar para sahabat melihatnya. Apakah ini termasuk riya? Tidak. Karena tujuan Rasulullah menampakkan ibadah yaitu sholat kepada para sahabat, tujuannya adalah agar para sahabat mencontohnya. Bukan karena ingin mendapatkan pujian dari para sahabat. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya suatu amalan itu dikatakan riya. Yang pertama, jika yang ditampakkan adalah merupakan ketaatan, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tujuan dia menampakkan ibadah tersebut agar mendapatkan pujian dari manusia. Dan ibadah itu sangatlah banyak, ya, seperti sholat, membaca Al-Quran, zikir, sedekah, haji, jihad, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ini pun termasuk dari ibadah. Ya, maka tatkala seorang dia menjauhi larangan Allah, ya, di mana misalnya teman-temannya ada yang mendengarkan musik atau merokok, kemudian dia tinggalkan tersebut, tapi tujuannya agar dipuji, maka ini termasuk dari riya. Jadi riya, ibadah itu sangatlah luas, diantaranya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dilakukan oleh seseorang tidak dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tujuannya adalah agar manusia melihatnya dan memujinya. Dan yang semisal dengan riya adalah sum'ah. Sum'ah yaitu seseorang melakukan suatu amalan agar orang lain mendengar dan melihatnya. Ini sum'ah. Jadi sum'ah adalah melakukan suatu amalan agar orang lain mendengar dan memujinya. Sehingga perbedaan antara riya dan sum'ah, bahwasanya riya ini terkait dengan amalan-amalan yang dilihat. Amalan-amalan anggota badan yang dapat dilihat oleh mata seseorang. Yang mana zahirnya untuk Allah tapi batinnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau riya ini terkait dengan amalan-amalan yang dapat dilihat oleh mata seseorang. seperti kasolati wa sadaqah, shalah sadaqah, ya, dan yang semisalnya. Adapun sum'ah adalah terkait dengan amalan-amalan yang didengar dari amalan-amalan dari minal aqwali, dari perkataan-perkataan. Jadi amalan yang terkait dengan lisan, ucapan seperti membaca Al-Qur'an atau berzikir atau memberikan nasihat atau dia berkhutbah, yang mana tujuannya adalah agar manusia ini mendengar bacaan Al-Qur'annya, biar dikatakan bahwasanya dia memiliki suara yang sangat bagus di dalam baca Al-Qur'an. Atau tatkala dia berkhutbah, ya, dia tujuannya adalah masya Allah orang ini di dalam retorika khutbahnya sangatlah bagus. Ataupun yang semisalnya dari amalan-amalan lisan. Ini dinamakan dengan sum'ah. Itu perbedaan antara riya dan sum'ah. Intinya kalau riya terkait dengan amalan-amalan anggota badan yang dapat dilihat oleh seseorang. Adapun sum'ah ini terkait dengan amalan-amalan lisan yang dapat didengar oleh seseorang. Yang kedua-duanya tujuannya sama, agar manusia memujinya. Kemudian kita masuk poin yang ketiga, yaitu tentang pembagian riya dan hukumnya. Di dalam kitab I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan ar-riya 'ala qismaini. Riya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkun akbar. Al-qismul awal, yang pertama adalah syirkun akbar. Riya yang syirik akbar, yaitu jika seseorang dia memaksudkan, idza kana qasdul insani bi jami' a'malihi, itu jika seseorang memaksudkan dari seluruh amalnya atau sebagian besar amalnya mura'atan nasi, ya, dia tujukan agar manusia melihatnya, wala yaqsudu wajhallahi abadan, dan sama sekali tidak memaksudkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka riya yang seperti ini adalah syirkun akbar. Itu seseorang manusia yang tujuan dari seluruh amal yang dia lakukan atau sebagian besar amalan yang dia lakukan itu karena manusia. Dan sama sekali dia tidak memaksudkan dari amalnya mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan riya yang seperti ini adalah riyanya orang-orang munafik yang mereka melakukan amal ibadah, ya, bersama kaum muslimin, tujuannya adalah agar untuk menjaga darahnya, menjaga hartanya. Ya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman yang mulia, innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu, dan apabila mereka berdiri ila salat untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan, yuraunan nasa, yang tujuan mereka agar mereka dilihat oleh manusia, mendapatkan penglihatan dari manusia, wala yadhkurunallaha illa qalilan, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Dan riya yang seperti ini tidaklah muncul dari seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah syirkun asghar. Dan ini adalah hukum asal dari riya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasuila anhu faqala ar-riya. Ya, Rasul pernah bersabda kepada para sahabat, sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah kesyirikan yang asghar. Kemudian beliau ditanya tentang apa itu syirik asghar, kemudian beliau berkata yaitu ar-riya. Jadi syirik asghar ini adalah hukum asal dari riya. Yang syirik asghar ini terkadang muncul pada seorang mukmin. Rasa ingin dipuji dari ibadah yang dia lakukan ini terkadang ini muncul dari seorang mukmin yang terjadi pada sebagian amalnya, pada sebagian amalnya, bukan seluruhnya atau sebagian besarnya. Yang mana dari amalan yang dia lakukan mayoritas dia tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada sebagian amal yang dia lakukan, dia tujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian kecil dari amalan tersebut yang dia lakukan ini, tujuannya adalah agar mendapatkan pujian dari manusia. Maka riya yang seperti ini yang dia lakukan, maka hukumnya adalah syirkun asghar. Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, ya. Beliau mengatakan ar-riya'u minasyirkil asghar. Riya ini termasuk dari kesyirikan yang asghar. Li'anna al-insana qasada bi ibadatihi ghairallah. Dikarenakan manusia tatkala dia melakukan riya, berarti dia menunjukkan dari peribadahannya kepada Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa riya ini adalah syirik asghar? Karena di dalamnya tidak ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau patokan dari kesyirikan yang akbar, yaitu apabila di dalamnya ada sarful ibadah li ghairillah, itu apabila di dalamnya ada unsur memalingkan peribadahan kepada selain Allah. Apabila suatu amalan di dalamnya ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah, maka hukumnya syirkun akbar. Adapun riya, ya, di dalamnya tidak ada unsur pemalingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadahnya kepada Allah, salatnya kepada Allah, puasanya untuk Allah, tapi tujuannya adalah agar mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian beliau mengatakan waqad yasilu ilal akbar. Namun terkadang riya ini masuk kepada batas kesyirikan yang akbar. Kemudian beliau mengatakan waqad matsala Ibnu Qayyim li syirkil asghar. Yang mana Al-Imam Ibnu Qayyim pernah memberikan contoh dari kesyirikan yang asghar. Ibnu Qayyim mengatakan faqala mithlu yasir riya. Ya, tatkala Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mencontohkan di antara bentuk kesyirikan yang asghar, beliau mengatakan mithlu yasiri riya, seperti yasiru riya, sedikitnya riya. Ya. Maka Syaikhul Utsaimin beliau mengatakan tatkala menjelaskan perkataan Ibnu Qayyim bahwasanya riya yang syirik asghar itu adalah yasiru riya, sedikitnya riya, beliau mengatakan, Syaikhul Utsaimin mengatakan wa hadha yadullu ala anna riya al-katsir qad yasiru ilal akbar. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya riya yang banyak atau banyaknya riya qad yasiru ilal akbar. Terkadang sampai kepada derajat yang syirik akbar. Kalau Al-Ustaz Said pernah mencontohkan seandainya kita selama hidup kita melakukan peribadahan sebanyak 1000 kali, kalau seandainya 950-nya ikhlas dan 50-nya riya, maka 50 yang riya ini masuk ke dalam kategori syirik yang asghar. Tapi kalau sebaliknya, seseorang beribadah selama 1000 kali, ternyata 950-nya riya, 50-nya saja yang ikhlas. Maka yang seperti ini kalau berdasarkan penjelasannya Syaikhul Utsaimin termasuk masuk ke dalam kesyirikan yang akbar. Dan ini sangatlah menakutkan diri kita. Karena tidak ada di antara kita yang menjamin ibadah yang kita lakukan selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin? Antum bisa angkat tangan. Di antara antum ada enggak yang merasa amalan antum ikhlas semua? Kalau antum angkat tangan berarti antum tidak, menunjukkan tidak ikhlas. Intinya kita tidak tahu. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, seandainya aku tahu ada satu sujudku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku rela saat ini meninggal dunia. Seorang ulama ada yang mengatakan seperti ini. Karena apabila ada suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan berarti amalan tersebut terpenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, dan menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang muslim. Kalau seorang muslim, maka pasti dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebagaimana yang jelasin kajiannya oleh Ustaz Firanda. 3 jenis kaum muslimin, walaupun dia masuk ke dalam kategori dhalimun li nafsi, orang yang apa? Mendzalimi dirinya, keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya, maka dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Dan tatkala kita mengetahui ada satu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti menunjukkan kita orang Islam. Kalau kita orang Islam berarti kita pasti masuk ke dalam surga. Akan tetapi tidak ada di antara kita yang mengetahui apakah amalan kita ini semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang keempat yaitu khatru riya, bahaya dari riya. Di antara bahaya riya berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pertama adalah annahu syirkun asghar, bahwasanya riya ini termasuk dari syirik asghar. Kalau ada orang yang bertanya, lalu kenapa dengan syirik asghar? Apa sih bahayanya riya kalau riya ini adalah termasuk dari kesyirikan yang asghar? Maka al-jawab, bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang kecil, di atasnya ada dosa kabair, dan di atasnya lagi ada akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Dan kesyirikan ini termasuk dosa besar yang paling besar. Berarti dosa riya ini tingkatannya lebih besar dari al-kabair selain kesyirikan. Ya, dosa riya ini, ya dia derajat dosanya ini lebih besar dari dosa-dosa besar selain dari kesyirikan. Selain dari al-kabair seperti membunuh, berzina dan yang semisalnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan berpendapat bahwasanya dosa riya ini termasuk dosa yang tidak terampuni jika tidak bertobat. Nanti insyaallah kita akan jelaskan di antara bahaya yang kedua. Adapun dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabat, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah kesyirikan yang asghar. Alaikum atas kalian. Khitabnya di sini adalah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fasuila anhu, kemudian ditanya. Rasulullah ditanya tentangnya. Hal ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk mengetahui kejelekan. Karena tidaklah mungkin seseorang itu dapat menghindari kejelekan kecuali dia mengetahui hakikat dari kejelekan tersebut. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu dari kesyirikan yang asghar? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riya, yaitu ar-riya. Seseorang beribadah karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tatkala beliau menjelaskan bab yang keempat yaitu al-babu al-khauf minasyirki, di antara dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdullah adalah dalil yang mulia ini, beliau mengatakan wa fi hadzal hadis yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar wa li sadatil muhajirin wal ansar alladzina balagul qimmata fit tauhid wal iman wal jihad fi sabilillah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada para tokoh-tokoh muhajirin ansar yang mereka sudah sampai pada puncak kesempurnaan tauhid dan keimanan dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma hadza ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhu alaihim, akan tetapi walaupun ya mereka seperti itu, walaupun para sahabat adalah manusia yang paling sempurna tauhidnya secara pada nabi dan rasul, Rasulullah tetap mengkhawatirkan mereka. Faman ya'manu ba'daha ula'i, kata beliau. Lalu siapakah yang merasa aman setelah mereka? Rasulullah saja, beliau merasa khawatir, takut. Para sahabat tertimpa penyakit riya. Sementara mereka adalah orang-orang yang sempurna tauhidnya. Balagul qimmata fit tauhid wal iman wal jihad fi sabilillah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan mereka tertimpa riya. Faman ya'manu ba'daha ula'i, lalu siapakah orang yang dia merasa lebih aman dibandingkan mereka? Maka beliau mengatakan fahadal hadis fihi al-khawfu minasyirki. Maka hadis ini di dalamnya terdapat suatu faedah wajibnya bagi kita untuk takut dari kesyirikan. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kesyirikan terhadap para sahabat muhajir dan ansar yang mereka adalah sebaik-baik umat, maka orang yang di bawah mereka tentu lebih lagi. Ya, wa idza kana hada fi sirkil asghar, apabila hal ini terjadi pada kesyirikan yang asghar, dalam artian Rasulullah mengkhawatirkan para sahabat terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar, alladzi la yukhriju minal millah, yang kesyirikan asghar ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Jadi tatkala Rasulullah mengkhawatirkan para sahabat sangat mengkhawatirkan, akhwafu isim tafdil, sesuatu yang paling aku takutkan. Ya tatkala Rasulullah sangat mengkhawatirkan para sahabat tertimpa kesyirikan yang asgar, yang ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, fa kaifa bisyirkil akbar. Lalu bagaimana dengan kesyirikan yang akbar? Tentu Rasulullah lebih mengkhawatirkan lagi, ya terjerumus para sahabat dan tentunya orang-orang yang di bawah mereka terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Kemudian yang kedua ini ada di antara para ulama, annahu la yukfaru idza lam yatub minhu sahibuhu. Ya, bahwasanya riya ini termasuk dari dosa yang tidak diampuni jika pelakunya tidak bertobat dari perbuatan tersebut. Sekali lagi, ini adalah masalah khilaf di antara para ulama. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, qala Allah taala, innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni ma duna dzalika ay ma aqalla minhu. Ma duna dzalika maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, ma aqalla minhu, yaitu yang di bawah dari kesyirikan. Jadi salah kalau kita mengartikan sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Salah. Yang benar adalah di bawah kesyirikan. Ya, kenapa kalau kita artikan selain syirik ini tidak tepat? Karena di sana ada dosa yang selain syirik tapi dia sejajar dengan syirik. Dari kekufuran-kekufuran yang tidak termasuk di dalamnya kategori syirik, seperti al-istihza, mengolok-olok Allah, Rasulnya dan Al-Qur'an, ini tidak termasuk dari kesyirikan tapi termasuk dari kekufuran. Maka menerjemahkan ayat yang mulia ini yang tepat adalah sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Dosa di bawah kesyirikan, liman yasha'u, bagi orang-orang yang dikehendaki. Ya, para ulama khilaf terkait dengan ayat yang mulia ini. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini khusus kesyirikan yang syirik akbar. Adapun syirik asgar termasuk dari dosa yang tahta masyia Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika pelakunya tidak bertobat, ada kalanya Allah mengampuni dan ada kalanya Allah tidak mengampuni. Tapi ada pula ulama yang mengatakan bahwasanya kesyirikan yang dimaksud dalam ayat ini adalah umum, baik syirik akbar maupun syirik asgar. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Usy, kemudian pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Yang bahwasanya maksud dalam kesyirikan di dalam ayat ini umum, baik syirik akbar maupun syirik asgar. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berdalil secara sisi bahasa, ayusraka bihi ini adalah merupakan masdar muawwal yang bisa ditakwil ke dalam masdar sharih, yaitu isrokan. Dan masdar ini bentuknya adalah nakirah, isrokan. Innallaha la yaghfiru isrokan, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni kesyirikan. Isyrakan menunjukkan nakira. Kalau nakira berarti apa? Umum. Masuk di dalamnya adalah kesyirikan yang asgar. Maka seseorang kalau seandainya pendapat ini yang benar, dan semoga pendapat yang benar, hanya kesyirikan yang akbar yang tidak diampuni. Tapi kita tetap khawatir, waspada. Khawatir. Ya. Seandainya pendapat ulama yang mengatakan masuk di dalamnya adalah kesyirikan yang asgar, hal ini menambah, seharusnya menambah ketakutan diri kita terhadap yang namanya kesyirikan. Karena kesyirikan itu bentuknya sangatlah banyak. Bahkan lebih samar dibandingkan jejak kaki semut. Kalau seandainya kita melakukan kesyirikan tanpa kita sadari, terjumuslah kita ke dalam kesyirikan yang asgar, dan kita tidak bertobat atasnya, maka tidak diampuni. Syaikh Shalih Al-Usy di dalam kitabnya At-Tamhid menjelaskan bahwasanya makna dari syirik asgar tidak diampuni adalah bahwasanya dosa kesyirikan yang asgar, maka dia pasti akan masuk ke dalam timbangan amalan keburukan seseorang. Beda dengan dosa-dosa di bawah kesyirikan. Mencuri, membunuh, mendengarkan musik, ataupun yang semisalnya, dari dosa-dosa besar, seandainya pelakunya tidak bertobat, tahta masyia Allah, di bawah kehendak Allah, bisa jadi Allah masukkan ke dalam timbangan keburukan, bisa jadi tidak. Tapi kalau syirik asghar, maksud tidak diampuni adalah mau tidak mau, ya dosa dari kesyirikan yang asghar pasti dia masuk ke amalan, timbangan amalan keburukan. Sehingga beliau mengatakan, lalu bisakah amalan kebaikan kita mengalahkan amalan keburukan kita yang di dalamnya ada kesyirikan? Walaupun asghar, tapi dosanya lebih besar daripada al-kabair, dosa besar selain dari kesyirikan. Sehingga hal ini lebih menunjukkan rasa takut kita terhadap kesyirikan walaupun dia kecil. Ya, kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan tatkala beliau menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala di dalam bab yang ketujuh terkait masalah jimat, ya di akhir hadis tersebut Rasulullah bersabda, fa innaka law mita wa hiya alayka ma aflata abadan. Sesungguhnya jika engkau mati dalam keadaan engkau masih memakai jimat tersebut, memakai gelang, ma aflata abadan, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Shalih Al-Fauzan mengatakan, fahada fihi dalilun ala anna sirka la yukfar hatta walau kana sirkan asghar. Hal ini dalil bahwasanya kesyirikan tidaklah diampuni walaupun syirik tersebut adalah syirik asghar. Yu'adzabu bihi, dia akan disiksa dengan sebab kesyirikan yang dia lakukan, wa in kana la yu'adzabu ta'dibal musyrik, walaupun dia tidak diadab seperti adabnya orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan yang akbar. Dia tidak dikekalkan di dalam neraka, tapi dia diadab sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Maka ini lebih-lebih lagi sangat mengerikan. Ya, kalau menurut pendapatnya Syaikh Shalih Al-Fauzan, orang yang melakukan kesyirikan yang asghar jika dia tidak bertobat, tidak diampuni, maksudnya dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka sekadar dosa yang dia lakukan. Namun tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, bahaya yang ketiga, annahu yuhbitul amala alladhi khalatahu. Itu riya ini dapat menghapus amalan yang tercampur dengannya. An Abi Hurairah marfu'an, dari Abi Hurairah secara marfu, qala Allah taala, Allah berfirman, ana agna syurakai an syirki. Saya tidak butuh dari persekutuan atas kesyirikan. Man amila amalan asraka fi ghairi, barang siapa yang dia melakukan amalan yang dia mempersekutukan di dalam amalan tersebut selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikan yang dia lakukan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan bahwasanya hadis ini adalah termasuk dari hadis qudsi, dan beliau menjelaskan definisi dari hadis qudsi dan perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Beliau mengatakan bahwasanya hadis al-qudsi, bahwasanya hadis qudsi itu ma kana lafdhuhu wa ma'nahu marwiyan 'anillahi ta'ala. Hadis yang lafaz dan maknanya diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz dan maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis nabawi, maka ma'nahu minallah, maknanya itu berasal dari Allah, walakin lafdahu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lafaznya ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Jadi hadis nabawi lafaz dan maknanya ini berasal dari Allah, kemudian Rasulullah meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis nabawi ini maknanya berasal dari Allah, akan tetapi lafaznya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah taala, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsu yang ada pada dirinya, akan tetapi dia berbicara kecuali dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian di sini qala Allah taala, Allah berfirman, fa qawluhu, kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, dari perkataan qala Allah taala ini di dalam hadis yang mulia ini menetapkan bahwasanya Allah yatakallamu kama yaliku bi jalalihi taala. Allah berbicara ya sebagai sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. ya, menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana aghna syurakai an syirki." Ai Allah taala ghaniyun an ibadati khalqihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, tidaklah butuh dari peribadahan hamba-hambanya. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan peribadahan kepada hamba-hambanya limaslahatihim. Ini hakikatnya adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Li'annahum muhtajuna ila Allah. Yang mana hamba-hamba kita di dalamnya ini adalah orang-orang yang memang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadahan yang kita lakukan. Dan ibadah yang kita lakukan yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini kebaikannya a'idun ilaihim. Kebaikannya kembali kepada diri kita. Ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah, ittiba sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kebaikannya kembali kepada kita. Amallahu, kata beliau, adapun Allah taala, ketaatan orang-orang yang melakukan ketaatan tidaklah memberikan manfaat bagi Allah. Ketaatan yang dilakukan oleh manusia ini sama sekali tidak memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat sama sekali tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Jika kalian kufur kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tidak butuh atas kalian. Kemudian dalam hadis qudsi, di dalam hadis Arba'in Nawawi kalau tidak salah, hadis yang ke-24, hadis yang ma'ruf, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fil mulki sayan." Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian dan yang akhir, manusianya dan jinnya, mereka berada dalam satu hati laki-laki yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa sih manusia yang paling bertakwa kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hati kita ini semisal hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya, baik jin maupun manusia, dari awal sampai akhir, kata Allah, "Ma zada dzalika fi mulki sayyan." Yang demikian itu sama sekali tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Dan sebaliknya, ya, seandainya manusia yang awal dan akhir, jin yang awal dan akhir, kanu ala afjari qalbi rajulin minkum, mereka berada dalam hati yang paling fajir di antara kalian, seperti hatinya iblis, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, maka yang demikian itu tidaklah mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya. Dari faedah ini dapat kita ambil kesimpulan, wong, kalau seandainya kita beribadah kepada Allah ikhlas, ittiba, Allah tidak butuh. Apalagi jika amalan tersebut adalah amalan yang riya. Tentu Allah tidak butuh sama sekali. Yang ikhlas saja enggak butuh, lebih-lebih lagi yang riya. Oleh karena itu Allah berkata, "Ana aqna syurakai an syirki." Saya tidak butuh dari persekutuan atas kesyirikan. Barang siapa yang dia melakukan suatu amalan yang dia melakukan kesyirikan di dalamnya untuk selainku, taraktuhu, maka aku akan tinggalkan dia. Wasirkahu, dan aku tinggalkan kesyirikan. Ai amalan dari kesyirikan yang dia lakukan. Ini syahid ya bahwasanya amalan kesyirikan ini dihapus, tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan Allah, taraktuhu wa syirkahu. Maka saya tinggalkan dia dan saya tinggalkan kesyirikan yang dia lakukan. Ini sisi syahid dari hadis yang mulia ini yang menunjukkan bahwasanya riya ini menghapus amalan yang tercampur dengannya. Kemudian yang keempat, bahaya riya yang keempat, annahu a'dhamu min fitnatil masih dajjal. Ya, bahwasanya riya ini fitnahnya a'dhamu, lebih besar daripada fitnah al-masih ad-dajjal. An Abi Sa'id marfu'an. Dari Abi Sa'id marfu'an, secara marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang dia lebih aku khawatirkan daripada al-masih ad-dajjal? Qalu, para sahabat bertanya, bala, berkata bala, tentu. Qala, maka Rasulullah pun bersabda, as-sirku al-khafi, itu sirik yang tersembunyi, yang letaknya di dalam hati. Apa itu sirik al-khafi? Rasulullah mencontohkan, yakumur rajul, seorang laki-laki berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia menghias-hiasi salatnya, lima yara min nadharin rajulin ilaihi, tatkala dia melihat ada seorang laki-laki yang memandang dirinya. Maka inilah yang dinamakan dengan riya. Ya, seseorang dia salat, membagus-baguskan salatnya, tatkala dia melihat ada seseorang yang memandangnya, kemudian dia bagus-baguskan. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, hadzal hadis lahu sababun. Hadis ini ada sebabnya, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju para sahabat, yang mana pada saat itu para sahabat berbicara tentang dajjal dan fitnah dajjal. Sehingga waqanu khaifina minhu. Kemudian para sahabat takut dengan yang namanya fitnah dajjal. Tatkala para sahabat takut terhadap fitnah dajjal, maka Rasulullah pun berkata kepada mereka, ala unabbiukum bima huwa akhwafu alaikum inni minal masih dajjal. Maukah kalian aku kabarkan ya tentang sesuatu yang dia lebih aku khawatirkan atas kalian dari fitnah al-masih ad-dajjal? Fa'ajabu, maka para sahabat mengatakan, qalu bala, ya tentu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi mengatakan, wahada fihi, maka dalam hadis ini ada syariat di dalam bentuk pengajaran masru'iyatu ta'lim antariki su'al wal jawab. Ya, di antara bentuk pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan adalah bentuk soal dan jawab. Seandainya kita memberikan suatu pengajaran, kemudian kita mencontoh contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan pengajaran, maka hal tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika memang dalam rangka kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengkhawatirkan atau menganggap bahwasannya fitnah riya ini lebih a'zam daripada fitnah dajjal. Beliau menjelaskan bahwasannya kalau fitnah al-masih ad-dajjal ini hanya tertimpa pada orang-orang yang memang mereka menjumpai kemunculannya dajjal. Ya. Orang-orang yang hidup pada zaman yang pada saat itu munculnya dajjal. Adapun fitnah riya tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal orang. Siapapun dia, kapanpun dia, dimanapun dia, maka dia akan tertimpa yang namanya riya. Beda dengan fitnah al-masih ad-dajjal. Ya. Fitnah al-masih ad-dajjal ini hanya menimpa orang-orang yang memang bertemu dengan dajjal saja. Dan fitnah dajjal ini adalah fitnah yang jelas, yang zahir. Alasan yang kedua, ya, kenapa fitnah riya ini lebih a'zam daripada fitnah dajjal? Karena fitnah dajjal, alasan yang kedua, adalah fitnah yang zahir. Orang-orang yang beriman diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, mengetahui bahwasanya itu adalah dajjal tatkala tertulis di jidatnya huruf kaf, fa dan ra. Dan Rasul pun menjelaskan di antara ciri-ciri dajjal. Adapun riya justru dikhawatirkan orang-orang beriman tertimpa penyakit riya. Yang paling mengkhawatirkan menimpa penyakit riya ini adalah orang-orang yang beriman yang dia ada modal untuk melakukan perbuatan riya. Adapun orang-orang yang dia melakukan kemaksiatan, enggak pernah beribadah, apa yang ingin dipamerkan? Beda dengan orang-orang yang melakukan ketaatan. Jadi riya ini adalah fitnah yang samar yang menimpa semua orang. Hatta orang-orang yang beriman pun tertimpa penyakit riya. Kemudian poin yang kelima itu hukum atau keadaan suatu amalan yang tercampur riya. Ini anak ambil dari kitab Qaulul Mufid dan kitab Tauhid Muyassar. Al-ibadatu, ibadah apabila tercampur riya ada tiga keadaan. Ibadah yang tercampur riya ada tiga keadaan. Yang pertama, ayakuna al-ba'ithu alal ibadah mura'atan nasi minal asli. Yaitu pendorong dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Jadi pendorong seseorang itu beribadah adalah karena ingin mendapatkan perhatian manusia. Jadi pendorong asal ya seseorang dia melakukan suatu peribadahan ini karena ingin dipuji oleh manusia. Kama qama yusalli min ajli mara'atin nas, seperti orang yang dia berdiri salat tujuannya memang ingin dilihat oleh manusia dan sama sekali tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang yang dia enggak pernah salat duha misalnya. Tiba-tiba tatkala ada orang yang bertamu ke rumahnya, misalnya calon mertuanya kah atau yang semisalnya, dia salat duha memang tujuan awalnya agar mendapatkan pujian. Dia belum enggak biasa salat duha. Tatkala ada datang seseorang, kemudian dia salat duha, tujuan asal dia salat duha agar mendapatkan pujian dari seseorang. Maka ibadah yang seperti ini batilatun fahada syirkun. Fal ibadatu batilatun. Maka ibadah yang seperti ini termasuk dari syirik dan ibadahnya batil, batal. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayakuna niyatuhu lillah tsumma tara'a alaihi riya'u. Keadaan yang kedua, niat awal dia beribadah adalah lillahi. Niat awal dia beribadah adalah lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tara'a alaihi riya', kemudian muncul di tengah-tengah amalan ibadah tersebut riya. Seseorang salat, sedekah ataupun semisalnya, awalnya pendorong dia beribadah, melakukan ibadah tersebut adalah ikhlas karena Allah. Kemudian datang seseorang, tiba-tiba muncul riya. Bagaimana keadaan amal orang yang seperti ini, yang awalnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah amalan muncul riya, wa hadza lahu halani. Maka keadaan yang seperti ini ada dua keadaan. Yang pertama, ayujahida nafsahu. Dia berjihad atau melawan dirinya dari rasa riya yang muncul. Dia lawan riyanya. Dia menjihati dirinya. Mencoba untuk menghilangkan rasa riya tersebut. Dan dia tidak membiarkan, wala yaskun ilaihi, tidak membiarkan rasa riya itu ada dalam hatinya. Jadi dilawan. Baca Al-Quran awalnya ikhlas, di tengah-tengah bacaan kita tiba-tiba ada orang, kemudian syaitan yang membisikkan pada hati kita ini perasaan riya. Ya, seakan-akan orang tersebut itu memuji kita. Padahal sebenarnya itu hanya sekedar perasaan. Ya, kebanyakan sebenarnya akhi, riya itu hanya sekedar perasaan. Ya, perasaan kita dipuji. Belum tentu orang yang kita harapkan pujiannya itu memuji diri kita. Belum tentu. Bahkan kemungkinan besar dia enggak muji kita. Cuman perasaan kita aja kita dipuji. Maka sangat rugi dua kali bagi orang yang riya. Yang pertama dia tidak mendapatkan pujian orang yang dia harapkan pujian. Yang kedua tatkala dia riya dan membiarkan riya tersebut, maka ibadah yang dia lakukan tidak diterima. Dan dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Dan seandainya pun dia dapat pujian dari orang-orang yang dia harap kepujian, apa sih rasanya pujian dipuji? Insyaallah semua kita pernah dipuji. Iya, rasanya dipuji. Perasaan ser sebentar aja dalam hati. Setelah itu hilang. Enggak ada manfaatnya. Ya, orang yang dipuji hanya mengharapkan perasaan ser 5 detik kemudian dia tukar surga dengan neraka. Maka benarlah dari mukadimah yang kita bacakan tadi bahwasanya riya itu tidaklah muncul kecuali dari hati yang jahil, hati yang bodoh akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Lalai akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi apabila dia melawan riya yang muncul di dalam hatinya dan tidak membiarkan riya tersebut ada pada dirinya, fahada, maka yang seperti ini riya tersebut tidak memberikan pengaruh atasnya. Jadi ibadahnya tetap diterima. Riya yang muncul yang dia lawan itu tidak membahayakan dirinya. Ya, jika dia lawan. Dan memang riya ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah ibarat lautan yang tidak bertepi. Dalam artian setiap manusia, setiap kita pasti dihinggapi rasa riya. Nah, tatkala kita terhinggap rasa riya, maka tugas kita adalah melawan diri kita, ya. Jangan sampai membiarkan riya tersebut ada pada diri kita. Dan nanti insyaallah kita akan jelaskan di antara bentuk-bentuk pengobatan penyakit riya. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, yang awalnya ikhlas dan tengah-tengahnya riya. Yang pertama, jika keadaan yang pertama jika dilawan maka tidak bermasalah. Kemudian yang kedua ini, apabila pelakunya ini yutma'in, tenang dengan perasaan riya tersebut, dan dia terus menerus bersama riya, wala yudafi'uhu, dan dia tidak melawan riya tersebut. Jadi keadaan yang kedua, jika dia merasa tenang dengan riya yang muncul, kemudian dia tidak melawan riya, dia membiarkan riya tersebut tetap ada di dalam hatinya. Wa hukmul ibadati huna, maka hukum ibadah di sini ada dua lagi perinciannya, ya. Dilihat ibadahnya, ya. Jika ibadahnya bukan satu kesatuan, dalam artian yang akhir tidak dibangun di atas yang awal, bukan satu kesatuan dalam artian yang akhir tidak dibangun di atas yang awal, seperti sedekah. Sedekah ini ibadah, bukan ibadah satu kesatuan, beda dengan sholat. Sholat antara rokat pertama, rokat kedua, ketiga, dan keempat, satu kesatuan dia. Yang akhir dibangun di atas yang awal. Kalau ibadah tersebut bukan satu kesatuan, yang akhir tidak dibangun di atas yang pertama seperti sedekah, maka yang ikhlas itu diterima, adapun yang riya batilun tidak diterima. Dicontohkan oleh Syekh Shalih Utsaimin, di sini misalnya seseorang dia memiliki uang 100 ribu. Kemudian ada seorang pengemis, kemudian minta-minta dia infakkan 50 ribu ikhlas karena Allah. 5 detik kemudian ada orang yang lewat, seorang usaha atau siapalah, muncul perasaan ingin dipuji oleh orang tersebut, kita panggil lagi, mas, ini saya masih ada lagi 50 ribu, ini buat sampean lagi. 50 ribu awal ikhlas, 50 ribu yang kedua adalah riya. Maka ibadah yang seperti ini, yang ikhlas diterima, adapun yang riya tertolak. Ya. Adapun kalau ibadahnya adalah merupakan satu kesatuan, dalam artian yang akhir dibangun di atas yang awalnya seperti sholat, maka ini hapus semuanya. Contoh, ada seorang sholat isya 4 rokaat. Rokaat pertama, kedua ikhlas. Rokaat ketiga ikhlas. Rokaat keempat dia riya. Sampai salam riya. Tatkala muncul perasaan riya di rokaat keempat, dia biarkan. Ya, dia tidak lawan. Dan riya tersebut masih ada pada dirinya sampai salam riya. Maka ibadah yang seperti ini apa? Terhapus. Ya. Bukan 1 sampai 3 diterima, yang 4 rokaat ini yang riya berarti berdosa. Tidak. Karena ini adalah amalan satu kesatuan, maka apa? Tertolak semuanya. Seperti kita sholat isya pada rokaat yang keempat kita buang angin. Apakah berarti yang batal rokaat keempat saja? Rokaat 1, 2, dan 3 tidak batal. Batal semua. Karena ini ibadahnya satu kesatuan. Jika ibadahnya satu kesatuan, maka tertolak. Seorang puasa, 1 detik lagi berbuka riya. Insya Allah. 1 detik buka riya. Maka terhapus semuanya. Kemudian yang terakhir, muncul riya setelah selesai beramal. Muncul riya setelah selesai beramal. Seperti yang dicontohkan oleh Ustadz Abdul Zain, seperti tatkala orang sholat, sudah assalamualaikum, tatkala dia jadi imam, kemudian lihat ke belakang, ternyata ada calon mertua, timbul perasaan riya. Bagaimanakah riya yang muncul tersebut? Dia sholat jadi imam dari awal sampai akhir, ikhlas. Selesai ibadah, muncul riya. Bagaimanakah nasib ibadah tersebut? maka ibadah tersebut, riya yang muncul tidak memberikan sedikit pun pengaruh pada ibadah yang dia lakukan. Ya, akan tetapi ya dosa tersendiri, dan bisa jadi ibadah yang dia lakukan ini terhapus tapi bukan sebab riya yang muncul tersebut. Ya, bisa terjadi dosa, dia berdosa tersendiri yang dosanya ini mungkin adalah sebanding dengan pahala yang dia dapatkan. Seperti orang yang kalmani wal adaf bisadaqah, seperti orang yang mengungkit-ungkit atau menyakiti hati orang yang dia bersedekah kepada orang tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatum bil manni wal adha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan apa, bil manni wal adha, dengan menyakiti orang yang kalian apa memberikan sedekah itu. Dapat apa? Dapat menghapuskan pahala sedekah yang kita lakukan. Kemudian yang menjadi catatan di sini dikatakan walisa minar riya, dan tidak termasuk dari riya apabila seseorang dia senang ya terhadap ibadah yang dia lakukan yang dipuji oleh manusia tatkala selesai dari ibadah yang dia lakukan. Ya, tidak termasuk dari riya. Misalnya kita melakukan suatu ibadah, kemudian tiba-tiba ada orang memuji kita, kemudian kita senang atas pujian tersebut, maka itu tidak termasuk dari riya. Hal ini pernah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqad suila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Rasulullah pernah ditanya tentang hal ini, demikian itu, faqala tilka ajilu busral mu'minin. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Dan kita bergembira pada saat itu, sekali lagi yang jadi patokan kita adalah bukan karena pujiannya. Ya, tatkala kita melakukan peribadahan ikhlas karena Allah, tiba-tiba ada orang yang memuji kita, Rasulullah kabarkan itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang-orang yang beriman. Maka kita itu gembiranya, senangnya, sukanya bukan karena pujian semata dari orang tersebut. Tapi kita senang dari khabar Rasulullah SAW yang demikian itu adalah merupakan kabar gembira yang disegerakan untuk orang-orang yang beriman. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan minturuki ila jiria, di antara cara-cara menghilangkan, mengobati penyakit riya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadallah ilaha ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.